Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayol ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kitab Halil Muslim Mulzamun bittiba'i madhhabin muayyan min al-madhahib al-arba'ah. Qal Abdul Dhaif al-Ma'sumi, berkata hamba yang lemah, innal qawl bi luzum iltizami madhhabin muayyan مبني على المقتضيات السياسية والتطورات الزمانية والأغراض النفسانية. Kata beliau, sesungguhnya pendapat yang mengharuskan berpegang kepada satu mazhab di zaman dahulu kala itu ya didasarkan kepada kepentingan-kepentingan politik ya dan tujuan-tujuan pribadi. Sebagaimana kama la yakhfa 'alal 'aqil khabir bitawarikh, sebagaimana tidak tersembunyi kepada orang-orang yang berakal dan orang-orang yang faham tentang sejarah di masa lalu. Sebab ya kalau kita perhatikan munculnya mazhab-mazhab, mazhab Abu Hanifah, Abu Hanafiyah dan yang lainnya, itu sangat dibantu oleh para khalifah yang pada waktu itu mereka mewajibkan rakyatnya untuk di atas satu mazhab, sehingga akhirnya ya, seperti ini membantu tersebarnya fanatik terhadap mazhab itu. Sebagaimana di zaman Imam Malik ya, ketika khalifah di zaman itu hendak mewajibkan kepada manusia untuk di atas mazhab Imam Malik, akan tetapi Imam Malik menolak ya. Kemudian beliau berkata, i'lam, ketahuilah, annal madhhab al-haqq al-wajib adh-dhahabu ilaih, bahwa madhab yang benar yang wajib untuk kita pegang ya, dan ikuti adalah madhhabu sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya adalah madhhab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyid kita, junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-imamul a'zham al-wajibul ittiba', beliaulah imam yang wajib kita ikuti. Karena sesungguhnya tidak beliau ini tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berucap dari apa, dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah semata-mata wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah. Ya, karena wahyu itu tidak mungkin salah. Karena ia berasal turun dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Summa madhhabu khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua adalah madhabnya Khulafa'ur Rasyidin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, ketika Rasulullah SAW yang mengabarkan akan adanya perselisihan dalam tubuh umat Islam ini, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, kalian akan melihat ya, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Fa in adraktum dzalik fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Ya, kalau kalian mendapati zaman seperti itu, kata Rasulullah, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Walam yaqulil imam Abu Hanifah, tidak pernah Abu Hanifah atau Imam Malik atau salah seorang dari imam-imam kita yang ada yang berkata begini, khudhu biqawli, ambil pendapatku, atau tamadhhabu bimadhhabi, atau ya bermadhablah dengan pendapatku, dengan madhabku itu. Tidak pernah. Hatta Abu Bakar, Umar, semua sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang mewajibkan seorang pun untuk mengikuti pendapat dirinya. Bal nahau an dzalik, bahkan ya, kebalikannya, justru mereka malah melarang yang demikian itu. Sebagaimana ya kita pernah bawakan hal ini, larangan-larangan para ulama ya, untuk mengikuti pendapatnya sampai mereka mengetahui pendalilannya. Seperti ya Abu Hanifah berkata apa? La yahillu li hadith li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam yadri min ayna akhadhna. Ya, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama ia tidak tahu dari mana kami mengambil. Ya. Nah, ini yang dinyatakan oleh para ulama-ulama kita. Tidak ada satupun dari mereka yang mewajibkan bahwa kalian harus ikut madhab saya. Fa min aina ja'at hadhil madhahib? Kalau begitu, dari mana datangnya madhab-madhab ini? Walimadha sya'at wa alzamat ala dhimamil muslimin? Dan mengapa tersebar dan diharuskan ya, untuk dipegang oleh kaum muslimin? Ya. Kalau bukan dari kepentingan-kepentingan politik, kalau bukan dari apa, kepentingan-kepentingan pribadi. Fatadabbar wa ta'ammal, cobalah perhatikan ya, coba tadabburi. Annaha ma sya'at illa ba'da khairil qurun, munculnya mazhab-mazhab itu, kata beliau, tidaklah terjadi kecuali setelah 3 generasi yang utama. Wa ma azamat illa min al-umara al-ghashimin, dan tidaklah ya berpegang atau mewajibkan satu mazhab itu terjadi kecuali ketika para ulama-ulama zalim itu yang mewajibkannya kepada kaum muslimin, atau para pemimpin-pemimpin yang jahil, atau bahkan ulama-ulama yang menyesatkan ya, mereka berfatwa akan wajibnya memegang suatu mazhab. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Padahal yang dipegang oleh sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang empat, kewajiban mereka adalah ya tiada lain mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja pendapat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus dipegang. Dan siapa saja pendapat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus dibuang sejauh-jauhnya. Berkata Ad-Dahlawi, Waliullah Ad-Dahlawi, seorang ulama India, dalam risalah beliau Al-Insaf, halaman 68. I'lam anna an-nasa kanu fil mi'atil ula wa thaniyah غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه. Ketahuilah bahwasanya manusia dahulu di tahun seratusan pertama dan seratusan kedua tidak pernah mewajibkan untuk taklid, dia membeu kepada satu mazhab. Qala Abu Talib Al-Makki, berkata Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, innal kutuba wal majmu'at muhdatsatun, sesungguhnya kitab-kitab mazhab itu ya yang diwajibkan semua diada-adakan. Wal qawlu bi maqalatin nas, demikian pula mengharuskan untuk berpegang kepada pendapat-pendapat manusia. Wal futya bi madhhabil wahid minan nas, atau berfatwa dengan satu mazhab saja. Wattikhadhu qawlihi wal hikaya lahu fi kulli syai', demikian pula mengambil pendapatnya atau menghikayatkannya dalam segala sesuatu. Wattafaqu ala madhhab, atau bertafaqquh hanya di atas satu madhhab saja. Lam yakunin nas qadiman ala dzalika fil qarnainil awwal wa tsani, itu tidak pernah dilakukan oleh ya generasi yang pertama, di generasi yang pertama dan kedua ya. Tidak pernah terjadi. Akan tetapi kemudian setelah 200-an ya ke sana, hadatsa fihim syai'un min at-takhrij, muncullah ya sedikit dari takhrij, yaitu apa, ya, mengeluarkan furu' atau cabang-cabang daripada suatu mazhab, yang kemudian mereka yang mewajibkan kepada manusia harus berpegang kepada satu mazhab. Ghairu anna ahli al-mi'ati rabi'ah, akan tetapi kata beliau, ya, ulama-ulama di zaman 400 tahunan, ya, itu tidak pula mereka bersepakat untuk mewajibkan taklid yang murni kepada satu mazhab saja, atau bertafaqquh kepada satu mazhab saja. Ya, sebagaimana terlihat bagi orang-orang yang memperhatikannya. Balkanan nasu ala darajatain, ya kan, tetapi manusia itu pada waktu itu ada dua derajat. Yang pertama ulama, yang kedua orang-orang awam. Ya. Wa kana min akhbar min khabar al-ammah, di mana kabar para orang awam annahum kanu fil masail al-ijma'iyah allati la ikhtilafa fiha bainal muslimin aw bain jumhurin mujtahidin la yuqalliduna illa sahib asy-syar'i. Ya, di mana orang-orang awam dahulu, kata beliau, ya, dalam masalah-masalah yang sifatnya ijma', yang tidak diperselisihkan di antara kaum muslimin, atau itu pendapat mayoritas mujtahidin, mereka tidak pernah bertaklid kecuali kepada pemilik syariat ini. Dahulu mereka mempelajari sifat wudu, mandi, hukum-hukum sholat, zakat dari ayah-ayah mereka dan ulama-ulama yang ada di negeri mereka. Ya, apabila terjadi suatu permasalahan, mereka pun langsung meminta fatwa kepada siapa saja dari mazhab manapun juga. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Humam dalam kitabnya At-Tahrir, kanu yastaftuna marratan wahidan wa marratan ghairahu ghairu multazimina muftian wahidan. Dahulu mereka minta fatwa terkadang kepada seorang ulama, terkadang kepada yang lainnya, namun mereka tidak mengharuskan harus berfatwa kepada seorang mufti saja. Ya. Jadi, ya, pendapat yang mengatakan bahwasannya wajib kita mengikuti satu mazhab itu baru muncul di belakang-belakangan saja. Ini adalah jelas perkara yang diada-adakan, bid'ah. Ibn Qayyim dalam kitab Hujjatullahil Balighah yang menukil perkataan Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm, at-taqlidu haram. Ya, kata beliau, taklid alias membeo, yang mengikuti orang tanpa dalil, itu adalah haram. Wala yahillu li ahadin an ya'khudha qawli ahadin ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila burhan. Tidak halal, kata beliau, bagi seorang pun untuk mengambil pendapat seorang manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa dalil. Ya, tidak boleh, kata beliau, untuk mengambil seorang manusia pendapatnya selain Rasulullah, ya, dengan tanpa dalil. Ini menunjukkan, ya, kalau kita mengikuti seseorang dengan dalil, ini diperbolehkan. Ya, karena ia telah keluar dari definisi taklid menuju kepada ittiba. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya wali-wali, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ya, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata orang-orang musyrikin itu? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami. Ya. Jadi orang-orang musyrikin itu lebih berpegang kepada tradisi nenek moyang ya, daripada dia berpegang kepada, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Makanya, akhi, a'azani Allah wa iyakum, bila umat Islam di Indonesia ini masih lebih mempertahankan tradisi, walaupun itu sama sekali tidak, walaupun itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti mereka telah bertasyabuh, menyerupai, ya, orang-orang musyrikin, yang mereka itu lebih berpegang kepada pendapat bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Wa qala madihan liman lam yuqallid, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman memuji orang yang tidak yang melakukan taklid. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 18, fabashshir ibad, maka berikan gembira, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu siapa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan ya wahyu ini, ya perkataan, lalu mereka mengikuti yang paling baik. Ulaika alladzina hadahumullah, ya mereka lah yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah orang-orang yang mempunyai pikiran, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang bagaimana sifatnya, yaitu yang mendengarkan sabda Rasulullah, yang mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ia mengikuti yang terbaik. Ya, mereka lah yang Allah berikan hidayah, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mau mendengar dalil dan lebih mengikuti pendapat manusia tidaklah diberikan oleh Allah hidayah. Dan mereka bukanlah orang-orang ulul albab, ya sebagaimana yang difahami dari ayat tersebut. Allah juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, kalau kalian berselisih apa dalam segala sesuatu, baik dalam masalah dunia maupun masalah akhirat, masalah agama, masalah apa saja, karena syai' di sini nakirah, sedangkan nakirah itu tufidul umum, menghasilkan makna yang umum, baik masalah agama maupun masalah dunia. Berarti bagaimana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena apa? Karena segala sesuatu telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, kembalikan apa hukumnya combro misalnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ternyata Allah mengatakan bahwasannya pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu halal selama tidak memberikan mudarat kepada manusia. Ya, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada madhab satu madhab atau madhab siapapun dari ulama ini. Tidak. Tidak pula dikembalikan kepada masing-masing. Tidak. Akan tetapi farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berarti kewajiban kita, ya, ketika kita melihat perselisihan ulama, ya akhi, ya kewajiban kita melihat mana yang lebih kuat dalilnya. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian Allah mengatakan, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah menggantungkan keimanan, ya, kepada apa? Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, artinya kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, berarti kalian tidak mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kalian mengembalikan kepada pendapat manusia, kepada tokoh, kepada tradisi, berarti kalian tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. فَلَمْ يُبِحِ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى أَحَدٍ دُونَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Di sini Allah tidak pernah menghalalkan, tidak membolehkan untuk mengembalikan kepada seseorang pun, ya ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan, selain kepada Al-Quran dan Sunnah. وَحَرَّمَ بِذَلِكَ الرَّدَّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى قَوْلِ قَائِلٍ. Allah mengharamkan untuk mengembalikan perselisihan kepada pendapat manusia. Li'annahu ghairul Qur'an was sunnah, karena itu ya bukan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kalaulah akal manusia itu boleh dijadikan sebagai segala-galanya, maka akal siapa yang boleh kita jadikan patokan? Setiap manusia akalnya berbeda-beda. Waqad sahha ijma'us sahabah kulluhum atau ikullihim awwalihim an akhirihim. Dan telah sahih, ya telah benar konsensus atau kesepakatan para sahabat semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Demikian pula ijma'nya para tabi'in. Demikian pula ijma'nya para tabi'ut tabi'in dari awal sampai akhir. Alal imtina'i wal man'i min an yaqsida minhum ahadun ila qawli insan minhum aw mimman qablahum. Ya, mereka berijma' di atas apa? Berijma untuk melarang seseorang untuk apa? Ia berpegang kepada pendapat manusia, ya, dan mengambil semua pendapatnya. فَلْيَعْلَمْ مَنْ أَخَذَ بِجَمِيعِ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ جَمِيعِ أَقْوَالِ مَالِكٍ أَوْ جَمِيعِ أَقْوَالِ شَافِعٍ أَوْ جَمِيعِ أَقْوَالِ أَحْمَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Ya, walam yatruk qawla man ittaba'a minhum aw min ghairim ila qawli ghairihi walam ya'tamid ala ma ja'a fil qur'ani wa sunnah ghairu sarifin lidzalika ila qawli insan bi'ainihi annahu qad khalafa ijma' al ummah kullaha awwalaha an akhiriha bi yaqinin la isyala fih. Kata beliau, hendaklah mengetahui ya, orang yang hanya fanatik kepada mazhab Abu Hanifah atau misalnya mazhab Malik, Imam Syafi'i saja, atau mazhab Imam Ahmad saja, ya, dan tidak mau bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti ia telah menyelisihi ijma' umat Islam ini. Ya, ijma' ini sudah tidak lagu lagi akan adanya ijma'. Wa innahu la yajidu linafsi salafan wal insanan. Dan bahwasannya ia tidak mendapatkan salaf terdahulu dari para ulama yang ada dari di kalangan sahabat tabi'in, demikian pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat. Ya, faqad ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, ia telah mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Na'udzubillah min hadhil manzilah, kita berlindung kepada Allah dari kedudukan seperti itu. Wa aidan fa inna ha'ula'il fuqaha kulluhum ya qad nahau an taqlidi ghairihim. Ya, demikian pula para fuqaha semuanya bersepakat untuk melarang membeo atau taklid ya kepada seorang pun dari manusia ini. Ya, akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Makanya yang terdapat dalam kitab-kitab mutaakhirin yang terakhir ya, seperti dalam sebagian kitab yang dipelajari oleh orang-orang di Indonesia ini, terutama di pesantren-pesantren modern, ada pendapat yang mewajibkan harus berpegang pada satu madhab. Ketahuilah, ia adalah pendapat yang menyeleneh, yang bertolak belakang dengan ijma para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, demikian pula imam yang empat, ya, di mana mereka tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti pendapat satupun dari manusia ini. Akhal iman a'azani Allah wa iyyakum. Wal ajab min ha'ula'i al-muqallidin li hadhihi al-madhahib al-mubtadi'ah asy-syai'ah wal muta'assibin laha. Yang aneh, kata beliau, yang aneh dari orang-orang yang suka taklid kepada satu mazhab ya, dan fanatik banget ya pada satu mazhab. Fa inna ahadahum yatba'u ma nusiba ila madhhabihim ma'a bu'dihi 'anid dalil. Ya, di antara mereka ada yang mengikuti sesuatu yang dinisbatkan kepada madhabnya, padahal sangat jauh dari dalil, bahkan bertentangan dengan dalil. Ya, yang lebih ngerinya lagi apa? Ternyata madhabnya tidak berkata demikian. Dinisbatkan kepada satu madhab yang dia pegang, dikira itu madhabnya, padahal setelah diperiksa dalam kitab-kitab para ulama, misalnya madhab Syafi'iyah, ternyata mereka menentangnya. Ya, aneh bin ajaib. Wa ya'taqiduhu ka'annahu nabiyyun mursal, bahkan dia meyakini seakan-akan ia adalah nabi yang diutus. Wa hadha na'yun 'anil haqqi wa bu'dun 'anil sawabi, jelas ini ya sama saja menjauh dari kebenaran dan sangat jauh ya dari al-haq. Ikhwatul Islam, berapa banyak di Indonesia ini perkara-perkara yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah ya, atau dilakukan oleh orang-orang yang mengaku di atas mazhab Syafi'iyah, namun ternyata setelah kita periksa dengan teliti ya, pertama mereka tidak di atas dalil, bahkan yang kedua ya, mazhab Syafi'iyah itu sendiri berlepas diri dari mereka. Ini akibat dari apa? Akibat dari taklid, Pak. Ya, membeo tanpa mau melihat ya kepada apa hakikatnya. وقد شاهدنا وجربنا أنه لا أن هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يمتني على مثله الخطأ. Dan sungguh kata beliau, kami sudah menyaksikan dan merasakan sendiri pengalamannya bahwa orang-orang yang suka taklid itu meyakini katanya kiai mereka, imam mereka itu enggak mungkin salah. Ya. Wa anna ma qalahu huwa shawab albatta, dan apa yang dikatakan oleh imamnya itu benar. Oh, ini kan wali. Hati-hati, yang namanya wali itu ngomongnya enggak sembarangan, katanya begitu. Di dadanya ada malaikat. Allahul musta'an wal itiklam. وأضمر في قلبه أنه لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه. Ya, bahkan ia tidak mau meninggalkan taklid walaupun ternyata jelas tegas ada dalil yang menyelisihinya. Ya, itu mah katanya, ya, hadisnya orang Muhammadiyah. Itu mah katanya, ya, dalilnya orang Wahabi. Itu mah katanya dan yang lainnya. Padahal tegas itu adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Namun karena tidak sesuai dengan mazhab mereka dan begitu sangat fanatiknya mereka kepada mazhab yang ia pegang, yang ia yakini itu sebagai sebuah kebenaran, namun mereka tidaklah di atas ya sesuatu yang kokoh. Akibatnya apa? Mereka tolak dalil sekalipun ya itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhal Islam a'azani Allah wa yakum. Sungguh keadaan seperti ini persis ya dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Adi bin Hatim, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan apa ulama-ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu kemudian Adi bin Hatim yang tadinya orang Nasrani masuk Islam, ia berkata, ya Rasulullah, innahum kan ma kanu ya'budunahum, dahulu mereka tidak menyembah kok, hai Rasulullah, tidak pernah sujud kepada ulama-ulama itu. Apa kata Rasulullah? Innahum idza ahallu lahum syai'an istahallu. Ya, bukankah ketika para ulama dan ulama-ulama mereka, rohib-rohib mereka menghalalkan ya apa yang diharamkan oleh Allah, lalu mereka pun menganggap halal padahal mereka tahu itu haram. Ya, ketika ulama-ulama su di antara mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, mereka pun ikut mengharamkannya padahal mereka tahu itu adalah halal haram. Ya, padahal itu adalah halal. Itulah jenis apa perbuatan ibadah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang taklid kepada pendeta-pendeta di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, sama saja beribadah kepada pendeta itu. Demikian pula orang yang begitu sangat fanatik ya sama kiai, ya pokoknya apa yang dikatakan pasti benar, enggak mungkin salah, ya. Ini wali katanya, berarti ia telah beribadah kepada wali itu. Ia telah menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ikhwatal Islam, faya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, idza qallatna madhhab rajul, kalau kita mengikuti suatu madhab, wa balaghana hadithul rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, kemudian sampai kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita malah tinggalkan hadis itu dan kita lebih mengikuti mazhab ya seseorang manusia, maka sungguh itu perbuatan yang sangat zalim. Faman adzamu minna wa ma udzruna yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, kalau seperti itu keadaannya, siapa yang lebih zalim dari orang seperti ini? Dan apa uzur dia nanti pada hari kiamat ketika semua manusia dan dia pun berdiri menghadap Rabbul Alamin? Apa yang ia katakan ketika Allah mengatakan, bukankah telah sampai kepadamu ya hadis dari apa hadis yang sahih? Bukankah telah tegak hujah kepadamu dan engkau pun tahu bahwa itu adalah hadis yang sahih? Akan tetapi sayang, ditolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa madhab yang ia pegang tersebut. Faman yata'assab li wahidin mu'ayyanin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang fanatik kepada seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yara anna qawlahu huwa shawab, dan ia bahkan memandang bahwa pendapatnya itulah yang benar yang harus diikuti tanpa imam-imam yang lainnya, fahuwa dhalun jahilun, maka orang ini pasti sesat dan bodoh. Naam, ya, pasti sesat dan bodoh, bagaimana tidak? Ya, seorang manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak ada yang maksum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikut menganggap bahwa misalnya mazhab Syafi'i itu yang paling benar, sama saja mengatakan berarti mazhab yang lainnya semua sesat, padahal semuanya para ulama. Ya, mereka berarti tidak lagi menghormati para ulama, bahkan na'udzubillah kemudian menolak dalil ketika bertentangan dengan pendapat mazhab mereka. Bal qad yakunu kafiran yustatab, bahkan orang seperti ini bisa jadi ya kafir, kata beliau. Kenapa? Di mana ia menolak hadis-hadis yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena tidak sesuai dengan mazhabnya, sehingga dia mempertuhankan mazhab, mempertuhankan ya ulama daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعين من هؤلاء الأئمة, karena kata beliau kapan saja ia meyakini bahwa wajib atas manusia mengikuti seorang ulama, faqad ja'alahu bimanzilatin nabi, berarti ia telah menganggapnya ia sama kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah salah. Ya, memang lisannya berkata oh enggak, ya imam saya memang tidak sama dengan Nabi, namun lisan halnya justru mengatakan demikian. Dia tentang habis-habisan dalil yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertentangan dengan mazhabnya. Ya, dia menganggap bahwasanya apa yang dia pegang itulah ahlu sunnah wal jamaah, yang lain sesat. Ya, tak peduli ya apakah ia itu di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Ini keadaannya ya akhi. Ya, kalau mereka terkadang sudah kalah hujah, apa yang terjadi? Nyewa preman, gebukin. Ya, serbu sana, serbu sini. Yang penting apa? Bagaimana caranya? Ya, mazhabnya itu di atas apa menang dan tidak diusik oleh orang lain. Fadlahul musta'an. Wa ghayatu ma yuqal annahu yasuq aw yajibu 'alal 'ami an yuqallid wahidan min al-a'immah min ghairi ta'yinin Zaidin wala 'Amr. Kata beliau, ya, yang paling banter, boleh kita katakan begini, boleh atau wajib atas orang awam taklid kepada seorang dari ulama tanpa harus ditentukan ulama siapa. Tidak. Ya, itu enggak apa-apa. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ulama ya ahli dzikri, ya ahlinya, kalau kamu tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan harus tanya kepada siapa. Ya, Allah tidak menentukan harus di atas satu mazhab, tidak. Yang penting tanya kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Ini menunjukkan ya bagi orang awam silahkan dia taklid kepada ulama, namun tidak boleh yang pertama apa fanatik kepada pendapat tersebut kalau ternyata ia tahu itu bertentangan dengan dalil. Ya, yang kedua tidak boleh mewajibkan satu madhab saja karena itu tidak pernah diturunkan padanya dalil. Amma man kana muhibban lil a'immah muwalian lahum, adapun orang yang masya Allah ya fans ya kepada suatu seorang ulama, memberikan loyalitas, wa yuqallidu kullu wahidin minhum fima yadhhar lahu annahu muwafiqun lisunnah, ya. Ya, adapun orang yang mencintai para ulama, maaf ya kata beliau, adapun orang yang mencintai para ulama, memberikan loyalitas kepada para ulama, lalu ia taklid mengikuti kepada salah seorang dari mereka ya pada apa-apa yang tampak kepadanya bahwa ia sesuai dengan sunnah, maka ia telah berbuat baik. Maka ia telah berbuat baik. Lihat ya. Di sini beliau membedakan antara taklid buta dengan ittiba. Kalau taklid buta itu ya akhi ngikutin orang, ngikutin pendapat tanpa mau melihat dalil. Benar salah bodoh amat, yang penting menurut dia ya ini adalah mazhab Syafi'i gitu kan, atau mazhab Hanafi, atau mazhab Maliki. Ya. Sedangkan yang benar itu bagaimana? Kita cinta kepada para ulama. Kita cinta kepada ulama ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruh mazhab kita cintai karena mereka ulama. Kemudian kita ikuti salah seorang dari mereka pada apa yang tampak kepada kita bahwa ia sesuai dengan sunnah. Itu yang harusnya kita lakukan ya akhi. Itu namanya ittiba. Ya. Berbeda dengan orang yang fanatik buta kepada salah satu mazhab yang ada. Ya. Seperti orang-orang Rafidhah misalnya, orang-orang Syiah yang mewajibkan manusia harus berpegang kepada apa katanya Ahlul Bait secara padahal mereka berdusta. Bikin-bikin hadis-hadis ya atas nama Ahlul Bait padahal semuanya dusta. Bahkan Imam Syafi'i sendiri berkata, aku akan mengambil dari setiap orang kecuali orang Rafidhah, orang Syiah itu, karena mereka menghalalkan dusta, kata Imam Syafi'i itu. Demikian pula tarikat-tarikat Sufiyah yang mewajibkan harus berpegang kepada salah satu tarikat, apa itu tarikat Naqsyabandiyah atau yang lainnya, tidak boleh keluar dari tarikat itu. Seorang murid tidak boleh keluar dari mursyid, tidak boleh belajar ke mursyid yang lainnya. Ini semua adalah perkara yang diada-adakan ya ikhwatul Islam. Fahadhiya turuku ahlil bid'ah wal ahwa, semua ini adalah tata caranya ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Alladzina thabata bil kitabi wa sunnah wal ijma', yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah dan ijma' kaum muslimin, bahwasanya mereka itu madzmumun, tercela, kharijuna anil haqqi, keluar daripada kebenaran. Ya. Keluar daripada kebenaran. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ya, Taqiyuddin Al-Harrani, seorang mujaddid di zamannya, berkata dalam fatwa Al-Misriyah, "Idza kana ar-rajul muttabi'an li Abi Hanifah aw li Malik aw li Syafi'i aw li Ahmad." Kalau ada orang yang ittiba kepada Abu Hanifah atau misalnya kepada Malik atau Syafi'i atau Imam Ahmad, "Wa ra'a fi ba'd al-masail anna madhhaba ghairi aqwa fattaba'ahu." Lalu ia melihat pada sebagian permasalahan ternyata madhab yang lainnya lebih kuat, lalu ia ikuti yang lebih kuat. "Kana qad ahsana fi dhalika," maka ia telah berbuat baik dan ia telah benar. "Wa lam yaqdah dhalika fi dinihi," dan itu tidak merusak agamanya sama sekali, tidak pula merusak keadilannya ya dengan ijma para ulama. "Bal hadha aula bil haqq," bahkan ini ya lebih dekat kepada kebenaran, lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada orang yang ta'asuf fanatik kepada seorang saja selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti orang yang fanatik kepada Abu Hanifah. Ya, dan dia memandang bahwa pendapat satu orang ulama tertentu dialah yang paling benar, yang wajib diikuti tanpa imam-imam yang lainnya. "Faman fa'ala hadza kana jahilan," maka barang siapa yang menganggap bahwa satu ulama ini adalah ya tidak mungkin salah, yang wajib diikuti pendapatnya, ya maka ia orang bodoh, bahkan terkadang bisa jadi kafir, na'udzubillah. Ya, kata beliau. Ikhwatul Islam. Ya, jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita ya ta'asub kepada Al-Quran dan Sunnah. Para ulama kita hormati, kita cintai, kita ikuti pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama jangan dijadikan alat untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di dalam kitab Al-Iqna dan syarahnya disebutkan, "Waluzumul tamadhub bimadhabin wa imtina'il intiqal ila ghairihi al-ashhar adamuhu." Kata beliau, mengharuskan satu mazhab dan tidak boleh ya berpindah kepada mazhab lain, maka ini tidak benar. "Wal jumhur la yujibuna ala ahadin iltizam mazhabin muayyan," di mana semua apa jumhur ulama tidak pernah mewajibkan seorang pun untuk berpegang kepada satu mazhab saja, atau tidak apa, "wala yuttaba ahadun fi mukhalafatillah wa rasulihi," dan tidak boleh seorang pun diikuti kalau jelas ia menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena Allah hanya mewajibkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man aujaba taqlida imamin bi'aini. Dalam kitab Al-Insaf yang ditulis oleh Taqiyuddin Ibn Taymiyah, ia berkata, barang siapa yang mewajibkan harus ikut satu imam, maka orang seperti ini dimintai taubatnya. Kalau tidak, maka ia dibunuh oleh imam, oleh para ulama, apa, pemerintah. Li'anna hadal ijab isyrakum billah, karena mewajibkan harus ngikutin satu pendapat sama saja menyekutukan Allah di dalam pembuatan syariat, yang itu merupakan kekhususan Allah Rabbul Alamin. Ya, karena ia sama saja telah menjadikan tandingan selain Allah. Ya, seakan-akan orang tersebut berhak untuk membuat apa syariat ini yang tidak boleh salah. Seakan-akan ia mengatakan bahwa ia seperti Nabi yang mendapatkan wahyu tak akan pernah salah. Na'udzubillah. Akhul iman, inilah agama kita. Ya, agama kita tidak pernah mewajibkan untuk taklid atau fanatik kepada satu madhab atau satu pendapat ulama. Jadi diperbolehkan buat orang awam untuk taklid kepada seorang ulama tanpa harus ditentukan siapa dia. Karena kewajiban dia ketika ia tidak tahu, tanyalah kepada ulama dari manapun madhabnya. Selama ia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kewajiban kita ikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama. Karena para ulama itu telah berijtihad. Siapa yang benar dapat dua pahala, siapa yang salah dapat satu pahala. Adapun kita yang mengikutinya ketika tahu itu salah, maka ketika kita mengikutinya, kita tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ikhwatul Islam ya semakin menambah kepada kita wawasan tentang bagaimana tata cara kita ini beragama kepada Allah dan Rasulnya, di mana kewajiban kita adalah hanyalah fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Taib ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya di layan telepon 8236543, atau bagi antum bisa juga melalui pesan singkat di 0888763110, atau juga yang menyimak melalui radio streaming, kami persilakan via chatting. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, terputus bagi Anda kembali yang mau bertanya di line telepon 8236543. Oke, assalamualaikum. Halo. Kayaknya ada kerusakan. Iya. Baik. Kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari Bapak Indra di Bekasi yang melalui pesan singkat. Ustaz, banyak anggapan dari orang yang bermanhaj salaf itu taklid kepada ulamanya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah perbedaan antara taklid dan ittiba, dan betulkah apa yang menjadi anggapan masyarakat tersebut? Pertama, akhi, salafiyah atau salaf itu adalah, salafi itu adalah nisbat kepada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kita tidak pernah mewajibkan seorang pun untuk taklid kepada ya seorang pun manusia. Karena taklid itu ada dua macam atau tiga macam. Ada taklid yang wajib, ada taklid yang boleh, dan ada taklid yang haram. Taklid yang haram itu yang bagaimana, Mak? Taklid yang haram itu kalau kita ngikutin satu pendapat, lalu kita tahu bahwa pendapat itu adalah salah dan bertentangan dengan dalil, maka pada waktu itu wajib kita kemudian ia terus mengikuti pendapat itu, maka ini jelas taklid yang haram. Ya. Yang kedua adalah taklid yang wajib. Itu bagi mereka, bagi orang yang awam, tidak faham dan tidak, kalau mereka langsung memahami Al-Quran dan Sunnah, pasti bakalan salah. Kenapa? Karena tidak punya alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban dia adalah mengikuti seorang apa ulama tanpa ditentukan ulama siapa. Yang penting dia tanya. Dan tidak boleh mengharuskan di atas satu madhab. Ya. Taklid yang boleh yang bagaimana? Yaitu bagi mereka yang mampu untuk berijtihad kemudian kepepet. Ya, dia diharuskan untuk menjawab pada waktu itu juga sementara dia belum sempat untuk merujuk, akhirnya dia bertaklid kepada seorang ulama yang lainnya mujtahid juga. Nah, sekarang ya kalau dikatakan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun ya suka taklid kepada ulamanya. Tidak lepas dari tiga tadi. Kalau misalnya ada satu orang taklid kepada satu ulama padahal ia tahu ia itu adalah pendapat yang salah, jelas ini yang salah individunya. Adapun madhab atau ya salaf itu sendiri, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini adalah sebuah ya manhaj yang hak, manhaj yang lurus, yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena salaf itu sendiri adalah nisbat kepada mereka. Adapun kalau ada individunya ya dia fanatik kepada seorang guru atau kepada seorang suatu pendapat padahal ia tahu itu adalah salah, maka yang salah itu individunya, ya ikhwatul Islam. Makanya sekali lagi, kalau mengkritik orang atau mengkritik sebuah pemikiran, jangan dilihat kepada orangnya. Sekarang kalau misalnya orang Nasrani mau mengkritik Islam dengan dilihat ke orang-orangnya, banyak yang bejat, yang curanmor, banyak yang pemikirannya sesat. Oh, berarti Islam enggak benar. Ya itu juga enggak benar. Kenapa? Islam benar. Yang salah itu individunya. Ya. Demikian pula mazhab atau manhaj para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in telah mendapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah telah menyebutkan kewajiban memuji para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, kalau misalnya kita menganggap ya, mengkritik ya suatu pemikiran atau manhaj ini hanya karena apa? Ada orang-orangnya yang suka fanatik. Ya, padahal sudah tahu itu adalah hak. Ya. Kemudian ia tetap berfanatik kepada pendapat ustadznya, maka yang salah itu adalah individunya. Yang salah adalah individunya. Adapun ya salafiyun atau manhaj salaf itu sendiri tidak pernah ia mewajibkan seseorang untuk taklid kepada satu madhab sebagaimana telah kita jelaskan dalam pelajaran ini. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Ini dari Kalibata. Silakan. Dari Pak Muhammad. Silakan, Pak Muhammad. Menanyakan tadi yang Ustaz katakan tentang Ahlul Bait. Iya. Ya, saya karena pernah mengikuti mengunjungi di rumah seorang Habib sedang maulid. Iya. Nah, dia di rumah Habib itu, dan dia mengatakan kita harus taat kepada ahli bait. Bait. Nah, yang dimaksud ahli bait itu siapa sebenarnya? Itu saya belum tahu itu. Mohon dijelaskan. Iya. Terima kasih, Pak. Pertama, Pak, kita akan memberikan definisi ahlul bait adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut keluarga masuk padanya istri, anak, ya, ayah, paman. Ini adalah Ahlul Bait. Akan tetapi kemudian orang-orang Syiah memasukkan dan mengeluarkan Ahlul Bait semau mereka dengan hujah-hujah yang sangat lemah sekali. Mereka mengatakan katanya Aisyah bukan Ahlul Bait, padahal Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mereka tidak mengakui Aisyah sebagai Ahlul Bait. Ya, katanya Aisyah kafir. Na'udzubillah. Ya. Ini tentu semua pendapat-pendapat yang batil ini sangat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Makanya Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Yang kedua, bahwasannya Ahlul Bait adalah ya bukan manusia, bukan nabi dan bukan pula rasul. Pendapat mereka kita ikuti apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pendapat mereka kita tolak apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. ya. Sering kali terjadi antara Aisyah ataupun ya pendapat sahabat ya dengan yang lainnya, di mana salah tidak ada satu pun sahabat yang mewajibkan taklid kepada Ahlul Bait ya tanpa Allah dan Rasulnya, tidak. Jadi ya kewajiban kita betul mencintai Ahlul Bait, namun cinta kita itu harus bagaimana? Cinta kita ya, yes, karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kita bukan berarti kemudian malah mensucikan mereka dari kesalahan atau menganggap mereka sebagai nabi dan rasul yang tak pernah salah, yang maksum. Ini jelas ya sama saja mensejarkan mereka dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah salah. Ini batil. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya orang-orang yang zaman sekarang ngaku Ahlul Bait, ya baik itu Habib ataupun yang lainnya, ya kita lihat perbuatannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia keturunan dari Quraisy. Beliau ini tidak pernah mewajibkan seorang pun untuk mengikuti pendapat, padahal beliau itu termasuk Alawiyin. Ya, Imam Syafi'i itu termasuk Alawiyin, Alawi. Ya, dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, dari keturunan ya Alawiyin, kalau orang Indonesia menyebutnya Habaib. Ya. Ternyata tidak pernah beliau mewajibkan untuk mengikuti pendapatnya. Makanya apabila Habib-Habib itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ambil, kita ikuti. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Ya, adapun mereka kemudian bawakan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait, naam, kita katakan Ahlul Bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah yang dahulu memang diberikan keutamaan karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dan mentaati Allah dan Rasulnya. Akan tetapi siapa saja dari Ahlul Bait yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, bahkan ia keluar daripada apa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka orang seperti ini tidak perlu kita hormati. Nah, nah. Berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari Fenolfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dari mana? Iya, silakan. Ustaz, apakah kita diperbolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Terus satu lagi, ada seorang teman Nasrani yang mempelajari Al-Qur'an. Terus dia menanyakan dalam satu ayat itu disebutkan kata kami. Orang tersebut menanyakan kalau kami itu kan bentuknya jamak gitu ya. Dan dia bilang kalau kami itu berarti Tuhannya orang Islam tuh bukan cuma satu gitu. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan kepada orang Nasrani itu, pahami Al-Quran dengan bahasa Arab, jangan bukan pakai bahasa Indonesia. Makanya belajar bahasa Arab dulu, tong, gitu kan? Ya, mau belajar mempelajari Al-Quran, kemudian dibaca artinya, dipahami dengan bahasa Indonesia, ya akhirnya jadi bakalan jelimet, susah. Tidak sebagaimana kitab suci mereka ya. Betul. Yang sudah tidak memiliki bahasa aslinya. Iya, sebab kami dalam bahasa Arab dimutlakan dalam rangka kalau kalau disebutkan untuk satu orang itu mimbabi ta'zim, ya untuk pengagungan, ya itu sudah ma'ruf dalam bahasa Arab. Cuma terkadang orang nggak paham bahasa Arab, ya pelajari Al-Quran langsung lihat terjemahannya. Iya. Akhirnya difahami dengan bahasa gaya bahasa Indonesia, ya sesat. Ya, maka hati-hati di sini. Pertanyaan tadi apa? Mengenai pertanyaan tentang kurban yang sudah meninggal. Syekh Utsaimin dalam Syarah Mumti mengatakan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiut tabiin, tidak pula imam-imam setelahnya. Allah. Taip. Kita angkat pertanyaan kembali dari Fenolfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya. Dulu Ustaz pernah berkata kalau kita sholat di belakang imam yang baca doa kunut subuh, kita boleh mengangkat tangan dan mengaminkan. Iya, ini masalah masih diikhtilafkan oleh para ulama Pak. Tapi kalau kita enggak ikut angkat tangan dan doa, gimana Ustaz? Boleh. Ya, terus ini lagi saya ada Ustaz mengatakan kalau kita membaca Al-Quran, walaupun satu huruf kita dapat pahala ya. Kalau membaca hadis Nabi walaupun satu huruf tidak tanggalkan apa-apa, gimana itu saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. tadi permasalahan ikhtilaf para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengenai sholat kunut di belakang orang yang kunut subuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan demikian pula yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, mengatakan ya kita ikut imam. Adapun Syekh Albani rahimahullah, ya beliau mengatakan tidak perlu kita ikut imam. Tapi beliau memberikan perincian yang jelas, Syekh Albani itu, kalau ternyata akan berakibat daripada munculnya mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu kita ikuti saja. Ya, kita ikut mengangkat tangan. Nah, ini pendapat tampaknya yang wajih. Ya, kita melihat kepada mudaratnya. Kalau ternyata itu mudarat, di mana kalau kita tidak ikut, yang menyebabkan akan menimbulkan banyak dampak negatif, maka kita lebih baik ikuti. Tapi kalau ternyata ya tidak akan terjadi mudarat, tidak orang juga tidak menggubris, maka lebih bagus tidak kita ikuti. Karena dalil-dalil ataupun yang berhubungan dengan kunut subuh ini imma dhaif atau sahih tapi tidak sharih. Ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan mengenai apa? Membaca Al-Qur'an itu berpahala ya walaupun satu huruf, sedangkan membaca kitab-kitab hadis walaupun tamat satu kitab ya tidak seperti Al-Qur'an tidak berpahala, bagaimana? Ini jelas perkataan yang batil. Membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala, namun pahalanya tidak sama dengan pahala membaca Al-Qur'an. Bukankah Rasulullah SAW bersabda naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafidha fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku lalu ia memahaminya, lalu ia mempelajari, menghafalkannya dan menyampaikannya. Ya, namun pahalanya berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an satu hurufnya 10. Kalau hadis tidak. Ya. Sama-sama dapat pahala kalau kita baca dan kita cuman kalau Al-Qur'an itu dianggap ta'abbudi. Ya, dibaca dalam salat sedangkan hadis tidak dibaca dalam salat. Jadi, ya kita membaca hadis dan mempelajari hadis pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sama-sama pahala. Tapi juga kalau misalnya ada orang baca hadis kayak misalnya Sahih Bukhari kayak baca Quran. Cuma baca hadis doang tanpa difahami dengan keyakinan saya baca hadis ini dapat pahala. Ya, seakan-akan dia jadikan sebagai ibadah tersendiri, ini juga tidak benar. Ya, kita mempelajari hadis lebih para ulama terdahulu ya melakukan demikian dalam rangka menjaga hadis. Kemudian dalam rangka menghafalkannya, demikian pula mempelajarinya, kemudian menyampaikannya kepada umat ini. Ya, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, bila saya mengikuti pas sholat mengikuti seseorang yang sudah bermanhaj salaf dan sering taklim, apakah cara ibadah saya dikategorikan sebagai ittiba atau taklid? Padahal saya tidak mengetahui dalilnya. Bagaimana agar seluruh ibadah saya termasuk kategori ittiba? Antum kategorinya taklid kalau seperti itu. Tidak tahu ya dalilnya. Maka antum kewajiban ada antum adalah menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, kemudian lihat tahu dalilnya, ya kita baca kitab-kitab para ulama yang disebutkan padanya dalil sehingga keluar dari taklid menuju ittiba. Baik. Masih berkaitan dengan permasalahan ittiba, Ustaz, dari Ukhti Mutia di Singapura. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana sikap kita di dalam beribadah? Semisal kita beribadah sholat, apabila kita ittiba pada satu madhab, sedangkan di sekeliling kita masih awam dan belum tahu atau belum sampai ilmunya tentang tidak bolehnya ta'asub madhab, bagaimana kita harus beribadah? Apakah kita mengikuti ittiba pada madhab yang masyarakat tidak paham, atau kita mengikuti pendapat masyarakat secara umum? Pertama, akhi a'azakallah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu seseorang berusaha untuk mengetahui dalil-dalil ibadah yang ia lakukan. Setiap manusia wajib dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban menuntut itu, menuntut ilmu pun juga berbeda-beda derajatnya. Orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan, pemahaman yang dalam, yang kuat, orang seperti ini lebih wajib menuntut ilmu daripada orang yang diberikan oleh Allah IQ yang jongkok misalnya. Makanya kewajiban manusia itu adalah berbeda-beda. Kita hidup di tengah orang-orang awam yang mereka itu ta'asub dan fanatik. Tidak boleh kemudian kita mengikuti ta'asub dan fanatiknya mereka. Kewajiban kita adalah berusaha untuk melihat apakah yang kita beribadah selama ini ya sesuai dengan dalil atau tidak. Setiap kita harus ada keinginan untuk pergi menuntut ilmu Allah, ya, mempelajari tentang tata cara sholat yang sahih, tata cara sholat yang wudu, dan itu yang kita minta dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena kata Ibnu Qayyim, hidayah itu banyak. Ya, hidayah dalam tata cara sholat, hidayah dalam tata cara zakat, ya wudu kita, ya tidur kita, pakaian kita, makan kita, minum kita banyak. Harus kita berusaha untuk mempelajarinya. Nah. Taib. Masih dari pesan singkat dari Al-Akhruli di Depok. Ustaz, apa yang dimaksud dengan Syekhul Islam itu? Kenapa Ibnu Taimiyah kemudian Ibnu Qayyim diberi gelar tersebut? Dan juga mengapa kebanyakan asatidah sering mengambil pendapat beliau-beliau ini? Apakah ini juga tidak termasuk taklid, Ustaz? Akhi, sekali lagi, taklid itu kalau ngikutin orang tanpa dalil. Fahami dengan pemahaman yang benar. Yeah. Kenapa kita selalu mengambil pendapat perkataan Syekhul Islam? Karena memang pendapatnya jelas, ya kokoh, kuat, dan berdasarkan pada dalil. Tapi kita tidak pernah mewajibkan taklid fanatik kepada Syekhul Islam Taimiyah. Artinya semua pendapatnya harus kita pegang selain pendapat beliau, enggak benar seperti itu. Ya. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi antum anti sendiri harus fahami ya sekali lagi tentang makna taklid itu, dan bahwasanya taklid itu ada tiga macam sudah saya sampaikan tadi. Syekhul Islam adalah gelar untuk seorang ulama yang sangat dalam keilmuan dan sangat luas pengetahuannya, ya, di mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kekuatan ilmu dan pengetahuan yang sangat ya dalam sekali. Beliau ini digelari oleh para ulama sebagai Syekhul Islam karena masya Allah ya tidak ada satupun hadis kecuali beliau hafal. Beliau bahkan menghafal Taurat dan Injil ya, di luar kepala. Beliau hafal hadis-hadis Rasul, kitab-kitab para ulama, bahkan subhanallah ya filsafat pun beliau kuasai, di mana banyak ulama yang tidak mampu untuk keluar dari filsafat tapi beliau mudah untuk keluar masuk ya ilmu filsafat. Bahkan beliau orang yang pertama kali ya meruntuh dan meluluhlantakkan hujah-hujah orang-orang filsafat ya. Makanya beliau digelari oleh para ulama selain Syekhul Islam karena subhanallah luar biasa. Kalau antum baca kitab-kitabnya beliau luar biasa. Namun ya kita tidak fanatik kepada Ibnu Taimiyah. Kalau memang beliau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ikuti. Kalau tidak sesuai ya kita tidak ikuti. Nah ini ya pendapat yang ada pun kemudian kita kemudian hanya sebatas melihat kok para asatidzah sering bawa perkataan Ibnu Taimiyah ya berarti mereka taklid. Nah mungkin antumnya yang belum paham tentang makna taklid. Iya. Iya. Nah. Jangan kemudian menuduh orang dengan sebatas pengetahuan kita yang sangat dangkal. Iya. Ya, fahami dulu apa itu taklid, ya, apa boleh taklid, bagaimana yang namanya taklid, apa bedanya dengan ittiba gitu kan? Iya. Nah, ya, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Dari Royan. Di mana? Di Tangerang. Silakan, Pak Royan. Alhamdulillah nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya tentang ini nih, Ustaz. Hukumnya apakah ada perbedaan antara ulama yang lainnya gitu ya, tentang syair terus azal sama foto, Pak. Apa itu syair? Yang kedua azal ya, azal dan foto. Foto apakah ada perselisihan perbedaan pendapat terhadap hal-hal ini, Pak? Baik. Ya, syair ya itu diperbolehkan selama itu kosong daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ghina beda lagi dengan syair. Ghina itu nyanyian yang disertai dengan nyanyian bersyair dengan disertai dendangan irama yang indah. Ya. Bernyanyi dengan bersyair itu di sana agak ada perbedaan. Adapun syair, para sahabat juga bersyair. Hasan bin Sabit seorang penyair, ya. Akan tetapi syair-syair beliau dalam rangka membela Islam, tapi tidak disertai dengan irama-irama yang sangat indah sehingga memfitnah. Yaitu syair. Namun juga, ya, Rasulullah SAW melarang memperbanyak syair, karena Rasulullah mengatakan lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan syair. Makanya ya sekali-sekali saja boleh kalau bersyair itu. Ini adapun nasyid yang ada, ini bukan syair, namanya nyanyian. Dia bernyanyi, ya, dengan suara-suara yang sangat diindah-indahkan, lebih-lebih ya tasyabuh dengan orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Ya ada suara satu dan suara dua kor. Iya. Kemudian bikin lagi grup nasyid yang ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, wala sahabat, wala tabi'inul tabi'in, padahal mereka adalah para pujangga, para penyair yang sangat ya kuat ya dalam bahasa Arabnya. Ini ikhwatul Islam semua diada-adakan. Kemudian azal itu boleh. Ya azal itu boleh. Ya azal artinya mengeluarkan mani di luar kemaluan wanita. Ya, kalau memang ternyata si wanita tersebut ya istrinya mengizinkan. Kan ini berhubungan dengan hak ya istrinya. Adapun foto, maka khilaf di zaman sekarang ini. Sebagian seperti Syekh Albani, Syekh Ibn Baz mengatakan foto itu haram. Yeah. Kecuali untuk darurat seperti foto untuk KTP ataupun yang sifatnya mau tidak mau harus ya, sesuatu yang harus. Adapun Syekh Utsaimin mengatakan boleh-boleh saja. Yeah. Yang saya condong kepadanya bahwa foto itu ya kalau untuk digantung dan yang lainnya dipajang, ini jelas tidak diperbolehkan. Hmm. Ya, ini tidak diperbolehkan karena itu bisa mengusir syaitan dari rumah kita. Ya, dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini, karena ini ya ditakutkan kita masuk kepada apa yang diharamkan oleh Allah dan termasuk yang syubhat. Nah. Nah, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz menyinggung tentang aliran Naksabandiyah, ya. Saya minta dijelaskan tentang aliran Naksabandiyah karena saya pernah melihat di daerah Sumatera, ya. Enggak usah saya sebutin daerahnya, ada di situ. Cuman saya enggak tahu itu alirannya bagaimana gitu. Saya mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya pernah menemui selebaran Pak Ustaz, ya, yang berisinya orang hanya orang-orang Yahudi saja yang tidak suka dengan hari kelahiran Rasulullah. Nah, kita yeah. kita ini yang tidak pernah peringati Maulidan dan lain sebagai ulang tahun itu dianggap sebagai orang Yahudi. Ada Ustaz mengatakan begitu. Nah, saya mohon jelaskan Pak Ustaz, ya, karena ini rancu. Banyak orang yang jadi salah kaprah memahaminya. Saya mohon penjelasannya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang demikian, ya, akhi. Ya. Syaitan ketika ingin melariskan sebuah perkara yang mungkar itu dihiasi ya perbuatan tersebut dan menuduh orang yang tidak melakukannya sebagai orang-orang yang jahat. Lihat saja orang Amerika atau orang yang lainnya, ya, orang-orang kafirin yang tidak suka kepada Islam. Ya, apa? Mereka berusaha memberikan kesan bahwa orang yang berjenggot di atas mata kaki itu teroris, sehingga orang menjadi takut terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya janggut dan di atas mata kaki. Padahal itu adalah sunnah Rasul atau yang diajarkan atau bahkan diwajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para lelaki. Iya. Demikian sekarang ya diberikan opini bahwasannya orang yang tidak suka kepada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah Yahudi. Saya katakan benar. Siapa saja yang tidak suka dengan kelahiran Rasulullah SAW, maka ia adalah orang, ya, hanya orang-orang Yahudi. Karena semua kita menyukai kelahiran Rasulullah SAW. Yang tidak kita sukai adalah merayakannya. Ya kan beda antara menyukai kelahiran Rasulullah dengan menyukai merayakan kelahiran Rasulullah. Ya kalau kelahiran Rasulullah semua kita bergembira, alhamdulillah, karena ini sebuah karunia yang agung, keutamaan yang agung, ya, kita semua bergembira dengan lahirnya Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam. Ya. Tapi masalahnya memperingatinya, bagaimana ini hukumnya? Coba lihat, ada enggak dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga perbuatan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat. Ya. Makanya yuk, kalimat-kalimat seperti ini yang sering dilontarkan terkadang menipu orang awam. Ya, kalimatul haq yuradu bihil batil. Kalimat yang hak tapi diinginkan darinya adalah kebatilan. Ya, barang siapa yang tidak menyukai kelahiran Rasulullah, tidak ada yang membenci kelahiran Rasulullah kecuali Yahudi. Betul, saya katakan begitu. Ya, orang Islam pasti suka dengan lahirnya Rasulullah, sahih. Tapi yang masalahnya adalah merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak pernah dirayakan, kenapa kita harus rayakan? Kalau itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat, kenapa kita merayakannya? Apakah kita ini lebih tahu dari mereka, atau kita yang sok tahu? Ini jadi permasalahan. Ya, sedangkan Rasulullah SAW sangat benci kepada setiap perkara yang bid'ah. Ya, tentu ya, kita pun wajib membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama dari pertanyaan ibu tadi mengenai Aksyabandiyah, sebuah tarekat sufiyah. Hmm. Ya, yang saya sendiri belum mempelajari secara khusus, ya, yeah, tentang masalah tarekat. Yang jelas kebanyakan tarekat-tarekat sufiyah mempunyai ciri yang sama, di mana mereka mewajibkan untuk mengikuti apa mursyidnya dan mempunyai gaya zikir yang khas. Setiap tarekat itu ia mempunyai wirid-wirid yang berbeda dengan tarekat-tarekat yang lain. Diambil dari syekh pendirinya. Iya, betul. Mereka menganggap bahwa yang namanya wali itu maksum dari kesalahan. Ya, mereka menganggap bahwa mimpi wali itu adalah hujjah dan dalil. Ya. Ini adalah tarekat sufiyah. Ya, tentang masalah sufi, coba antum baca kitab yang berjudul Darah Hitam Tasawuf dan kitab Sejarah Hitam Tasawuf. Dua buku itu sangat bagus sekali, yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zohir. Ihsan Ilahi Zohir. Ya, beliau langsung rujuk kepada kitab-kitabnya. Nah. Ya. Kita cukup ya, ya sampai di sini. Nah. Ya. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillah iyyakum. Demikian kajian kita untuk pagi hari ini dari kitab Halil Muslim Mulzamun.